Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sekawan atus songo juz 3 saking kitab Ihya Ulumuddin. Menika kita suplekaken pancen saking bab hurur kangge ngelengkapi kitab Minhajul Abidin. Bayanu asnafil muhtarin wa aqsami firaqi kulli sinfin wa hum arba'atu asnafin. Bayanu asnafil muhtarina, keterangan penjelasane pira-pira pantane pira-pira wong sing padha kebujuk. Wa aqsami firaqin, wa aqsami firaqi kulli sinfin, lan pira-pira bagiane pira-pira firqah, pira-pira kelompoke saben-saben pantang. Wa hum utawi muhtarin iku arba'atu asnafin, papat pira-pira pantang, pira-pira bagian besar. Secara garis besar orang yang tertipu itu ada empat. Artinya kelompok empat ini mudah sekali kena penyakit hurur, tertipu. Bukan berarti jelek, tapi tertipu. Jenenge tertipu kuwi kebujuk. Jane ora elek, tapi krana kebujuk dadi kaapiane gak sempurna. Malah kadang-kadang kaapiane iso musnah, tidak berarti. Sajane maneman. Sopo asinful awalu, utawi pantan kang pertama, utawi pantan kang pertama iku ahlul ilmi, ahli ngelmu. Wong ahli ngelmu malah gampang kebujuk. Wal muhtaruna, utawi piro-piro kang podo kebujuk minhum saking ahlul ilmi, iku firakun piro-piro perangan. Ternyata berbagai macam ahli ilmu itu tertipu. Di antara sekian banyak perangan, sempalan-sempalannya, fafir koton, mongko utawi kang sak firqah, sak perangan, sebagian yang dari ahli ilmu, iku ahkamu padha ngukuhaken sapa firqah al-uluma ing pira-pira ilmu. Mereka mendalami beberapa ilmu asyariyati rupane ilmu syariah, wal akliyati lan kang bangsa akal. Ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu akal mereka kuasai. Wa ta'amaku lan padha mendalami sapa firqah fiha ing dalem ulum. Ilmu-ilmu itu begitu didalami. Wastagholu lan padha ketungkul, sibuk sapa firqah fiha kelawan ulum. Nah, itu bagus. Wong nguasai ilmu, mendalami ilmu dan sibuk mengurus ilmu itu sakjane apik gitu. Tapi kurang komplit ketika apa, wa ahmalu. Lagi sayangnya di sini. Sayangnya di sini ini wa ahmalu. Lan padha nyiak-nyiake sapa firqah, padha nenggurne, padha ninggal ora meraelu sapa firqah. Ora padha ngumbarke tafakkudal jawarihi ing neliti pira-pira galtane awak untuk meneliti dirinya, dia terlena. Pintere pinter nek membahas apa-apa mendalam. Tapi dia sendiri tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya untuk berbuat salah, berbuat maksiat. Wa khifdu alam tegese nyiak-nyiaken ing jaga jawarih, dijaga anil ma'asi saking pira-pira kemaksiatan. Itu sayangnya di situ. Pinter, ahli syariat, ahli akal, tetapi dia terlena, tidak mau mengekang anggota tubuhnya, tidak mau menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Wa ilzamahalan nyanggupaken ing ing jawari disanggupno atoati ing pira-pira taat. Anggota tubuhnya itu tidak diperlakukan bagaimana supaya bisa taat. Do, wis ngono kuwi ndek duwe pangira. Hanya dengan modal ilmu yang sundul langit tanpa diamalkan itu, dia tertipu seakan-akan dia itu orang yang ngetop di sisi Allah. Wartaru lan podo kebuju sopo firqoh bilmihim kelawan ilmune firqoh. Mereka tertipu oleh ilmunya sendiri. Wadhanu lan podo nyono sopo firqoh ana ming satemene firqah indallahi munggu Gusti Allah iku bimakanen kelawan duweni pangkat. Lho ngamal ora tahu mek pinter tok, analisa tajem tapi tandang ora tahu, maka itu sebenarnya mereka tertipu. Mereka mengira bahwa dia dapat tempat dekat di sisi Allah, malah wa annahum pansa temene firqah iku balahu ngrumangsani padha teka sapa sapa firqah minal ilmi saking ilmune tumeka ing mablagon ing pangkat mapangkat layu azabu layu azibu kang ora bakal nyiksa sapa Allah Gusti Allah taala mislahum kalih madani madani firqah. Dia itu enggak sadar, enggak terasa dia sudah terkena penyakit gurur dengan kesimpulan bahwasanya dia sudah mendapat tempat yang dekat di sisi Allah. Dia sudah sampai pada suatu pengertian di mana pengertian itu Allah tidak akan menyiksa seperti seperti sepadane ndee seperti orang lain. Malah dia merasa dia mensyafaati orang banyak. Lu ngamal ora tahu kok nyafaati. Ngilmu kuwi lek gak enek ngamale ya padha wae karo dudu ngilmu. Baliak balu balik kita baliak balu balik nampa sapa? Ngrumangsani baliak balu yak balu fil khalqi. Baliak balu balik nampa sapa firqah? Fil khalqi ing dalam makhluk nampa syafaat tahum ing syafa'e khalqu. Dia mengira dia akan bisa memberi syafaat, tapi justru dia yang butuh pertolongan. Wa annahu la yutalibuhum. Wa annahu lan satemene kelakuane kula yutalibu. La yutalibu ora bakal nuntut sapa Allah. Hum ing firqah bidzunubihim sebab dosane firqah wa khotoyahum lan keluputane firqah krana dhewe duwe penyana li karomatihim krana karomae firqah kemuliaane firqah ala Allah ing ngatasi Gusti Allah. Wa hum utawi firqah iku maghruruna kebujuk kabeh. Dikira hanya dengan ilmu tok tanpa amal dia seakan-akan bebas enggak usah ngamal karena pinter. Terus lek Gusti Allah ngono wis ngerti lek aku iki wis wong pinter ora ngamal lah ya ora bakal dituntut karo Gusti Allah mergo murid-murid wis do ngamal kabeh. Murid-muridku kan ngamale karena ngelmuku. Ngono lek ngono aku ora usah ngamal. Nah itu dugaan yang demikian itu karena mereka tertipu. Wahum maghrurun. Mufainau mongko satemene firqah. Seandainya mereka itu mau berpikir. Fainau mongko satemene kelompok firqah iku launadzuru. Lamun gelem angen-angen mikir, merenung sapa firqah. Ya inil basirati kelawan peningal ati. Kelawan meripate peningal ati alimu. Alimu mongko mesti podo sadar ngerti sapa firqah. Kelompok ini ngerti anal ilma satemene ing satemene ilmu iku ilmani ilmu loro. Ilmu itu ada dua. Nomor siji ilmu muamalatin, ilmu muamalah. Nomor loro wa ilmu mukasafatin lan ilmu mukasafah. Ada ilmu yang digunakan untuk dipraktekkan. Ada ilmu yang karena langsung diberi informasi oleh Allah. Wa utai ilmu mukasafah iku al ilmu ilmu billahi kelawan Allah. Mengetahui tentang Allah wa bisifati lan kelawan sifati Allah sing langsung jenenge mukasafah. Al musamma kang diarani bil adati kelawan kebiasaane diarani ilmal ma'rifati ing ilmu ma'rifat. Oh ngoten. Iku jenenge ilmu muamalah karo ilmu mukasafah. Ngerti karena diamalkan atau ngerti karena diberitahu Allah. Nah, sedangkan umumnya orang itu bukan ngerti karena mengamalkan. Mereka ngerti caranya beramal gitu. Lain kan. Ngerti carane ngamal. Kalau mengerti karena mengamalkan itu beda. Wong ngerti carane ngombe iku kadang-kadang gak iso ilang ngelake. Iya. Tapi lek wong wis ngamal gelem ngombe tenan, iku roh ngelmu tentang ngombe. Lho, beda. Lah iki kali Imam Ghazali dipunterangaken fa'mal ilmu. Amal ilmu anapun utai ilmu ku anapun utai ngelmu bil muamalati tentang muamalah. Tentang suatu bentuk perilaku, mengetahui tentang perilaku. Contohnya kama arifatil halali wal haram, kaya ngerti halal haram. Wa marifati akhlaki nafsi lan ngerti toto kromone nafsu. Al madmumati kang tercela, wal mahmum bedatilan kang terpuji. Wakai fiati ila jihalan toto carane nambani nafsu. Nafsu. Oh kok nafsu. Nge nandangi akhlakun nafsil mazmumah. Wal firori lan tegese melayu minha saking akhlak mazmumah. Iku fahia mongko utawi ilmu bilmu amalah. Iku ulumun ilmu laturadu kang ora dikarepaken apa ulum ora dikarepaken ilalil amali kejaba kanggo supaya ngamal. Jadi ilmu muamalah itu enggak ada artinya kalau tidak diamalkan. Kamu ngerti caranya minum, tapi kalau kamu enggak melaksanakan pekerjaan minum, ya ngelak panggah, ngelak. Makanya ilmu cara minum itu tidak ada artinya apa-apa kecuali orang itu mau berbuat melaksanakan kegiatan yang namanya minum. Nek ngerti-ngerti tok gak ana gunane. Nek kowe ngerti carane masak, kowe ngerti carane mangan. Ngerti carane mangan itu ora padha karo mangan. Eh ilmu muamalah itu ilmu tentang perbuatan. Ilmu tentang perbuatan itu gak ada artinya tanpa berbuat. Itu maksudnya ini. Sehingga ketika amal itu tidak terwujud, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Karena apa? Ilmu-ilmu yang demikian ini, ilmu muamalah ini, itu tidak akan bisa ditemui kecuali untuk ngamal. Malah-malah walaulal hajatu ilal amal, lamuna ora tawi kebutuhan ilal amal ilmare ngamal iku maujud. Seandainya kok orang itu enggak butuh ngamal, lam yakun. Monggo yektene ora ana iku lihadil ulumi kedue iki pira-pira ilmu, apa sing ora ana kulubun yuradu. Lam yakun hadzal iki matun. Lah, wa kullu ilmin utahe saben-saben ilmu yuradu kang dikarepake napa ilmu lil amali kedue ngamal. Setiap ilmu yang dimaksudkan untuk bimbingan amal iku falaki mata. Iku falaki mata mongko ora ana rega iku maujud lae kedue ngamal, ora ana rega kedue ngamal dunal amali sak liyane ngamal. Amal tentang ilmu tentang amal itu enggak berguna kecuali orang itu mau beramal. Ilmu tentang minum tidak berguna kecuali orang itu mau berbuat minum. Ngono, ngelmune nyopir percuma lek kowe dhewe ora berbuat nyopir. Iku jenenge ngilmun yuradulil ngamali ning falayat di mata lahu. Pamisalu ada mongko tahi contone iki wong sing kebujuk model niki. Iku kamaridin kaya wong loro. Biye kang iku tetep kedima kelawan marit latun utahe penyakit. Seperti orang sakit. Yang terkena penyakit layu zilu kang ora bisa ngilangaken haing iwat ing penyakit emang apa illa dawaun kejaba obat. Murakabun kang terkhususun tergabung minal amin akhlatin kasirotin saking biro-biro ramuan campuran kang akeh. Layarifu kang orang ngerti ha ing marokib muto akhlak kasirokwi. Layarifu orang ngerti ha ing ma apa mang ing akhlak kasirok. Aya arep ora ngerti ae ing campuran kang akeh mang sapa illa hadzakul atibai kejaba pira-pira cerdase pira-pira dokter. Itu jadi ada orang sakit tidak bisa hilang kecuali diobati dengan obat racian dari berbagai macam jenis campuran yang tidak bisa diketahui kecuali melalui ilmunya para dokter yang canggih. Wan wauha wa maqadruha ma'dinuha wan wauha utai piro-piro fayas'a fi talabit tabib yas'a mongko banjur lumaku sapa marit maku berusaha fi talabit tabib ing dalem golei dokter badan hajar sausa yento pindah sopo marit anwatoni saking kampung halamane marit. Jadi ada orang sakit terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali oleh pertolongan Allah. Berupa apa? Berupa obat-obatan ramuan yang banyak sekali, yang ramuan itu tidak bisa diketahui oleh orang biasa kecuali para dokter yang cerdik. Akhirnya wong loro mang sampai nggoleki dokter. Sampai keluar dari kampung halaman mung perkara nggoleki dokter. Hatta asaro ala tabibin hadzikit. Hatta asaro sing metuki. Ngono ketepaan metuki sapa si marit wong loro mang. Metui ala tabibin ing atase seorang dokter hadzikin kang cerdas. Falama mongko nguruki mulangi sapa si dokter tabibe mang ngulangi hu ing marit wong lara mang diulangi adawa ing carane gawe obat adawa ing obati wa fasolalan mertelake resepe sapa si tabib mertelake resep sapa si tabib lahu maring maring sapa mang marit wong sing lara. Akhirnya si dokter ini memberitahu caranya membuat. Wafat solalan mertelake misa-misake sapa si tabib dokter mang lahu kronosi marit. Jadi dokternya itu lalu memerinci obat apa saja yang dicampur. Mertelake lahu maring marit mertelake al akhlato ing pira-pira campurane wa anwalan pira-pira macam-macam obat wa maqadiraha lan pira-pira ukurane ukurane apa mang dawa obat wa ma'adina lan sumber dawa alatikang minang saking kabeh mang campuran mang tasitaribu dadi katarik wa ma'adina lan sumbre ngono wa ma'adiniha wa anwa'iha wa fasala wa al akhlata wa anwa'aha lan pira-pira macam campuran wa paqadir lan ukurane akhlat campuran wa ma'adinaha pemadinalan pira-pira sumbre campurane mang alati kami akan sakmatin tujtalabu bisa ditarik apa campurane mang sumbernya dari mana terus cara kamu caranya buat gimana diterang karo doktere walamalan mulangi sopa dokter huing ngeloro mang diulangi kaidah tajak ikul liwahid yang cara-cara yang lembuto sabar-sabar si jimha saking campuran okat mang ngetahin wakai kita holtihi lancarane nyampur ngetarane nyampur kula wahidin wa ajni hilang tegesi ngeleng ngeratik kula wahidin. Akhirnya fata alaman kau banjur gelem belajar tenang fata alaman kau gelem belajar tenang sopo si marit gelem belajar tenang dalika yang mengkono-mengkono carane gawe obat carane gawe obat dibelajari tenang sampai ngerti betul mendetail betul malah dia bisa menulis buku baru tentang pengobatan wa kata balan gelem nulis sapa si sapa mang wa kata balan iso nulis sapa si marit minhu saking pelajarane mang bisa nulis nuskhatan hasanatan ing naskah kang bagus. Wah, sampai naskahe apik, tulisane apik. Analisanya bagus. Bikhotin hasanin kelawan tulisan kang bagus. Waro jalan terus mulai sapa sih? Wong loro mang mulai ila baiti maring omahe marit. Wa wa alutai marit iku yukariru bolan baleni sapa marit ha ing tulisane dhewe. Lho mboten. Ora trimo ngono bar kuwi dheke mulai nglumpuno wong lara diulang neh. Persis kaya ngulang gurune. Nah, tapi dheke dhewe ora tau ngombe obate lho aneh kuwi. Dadi anger wong lara dheke nguruki piye carane ngobati lan carane gawe obate piye kuwabeh diuruki waras. Lan dheke dhewe roh carane ning ora gelem ngombe obat kuwi. Ano wayu alimulan muring-muring sapa si wong lara mang ha ing ngelmune obat mulangi almardho ing pira-pira wong lara dadi dhewe diuruki dokter carane gawe obat lah mule ora diombe obate ning malah nguruki tanggane sing lara gawe obat. Di dhewe-dhewe malah ora kabar walam yastahil lan ora ketumpul sapa si marit, ora ketumpul bisur biha kelawan ngombe obat wasti malihalan gunakno gunakno obat apa bisa sembuh? Ora iso. Walam yastahilan ora ketungkul. Sapa si wong lara sing wis belajar ning dokter mangi ora ketungkul bisur biha kelawan ngombe obat mesti malihalan gunane obat apa taro ana to mongko ningali sira ana zalika ing sak temene mengkono-mengkono sibuk ngurusi resep ning gak tau ngombe sibuk golek ngelmune ratian ning gak tau ngombe sampai sibuk mulang wong carane ngeracik ning ndek dhewe ora tau ngeracik. Loh, apa begitu itu kamu yakini yugni bisa nyukupi yugni bisa nyukupi apa dalik anhu saking marit min marodi saking penyakit marit saya anu wici-wici. Oh hai hata hai hata hai hata atuh banget masih aku pinter tarane nambani loro weteng. Tapi lek kowe pas lara weteng kok gak ngombe obatmu kuwi ya panggah ora iso. Waras lho cara jawane. Senajan resepe mbok bulan baleni mbok waca sedina ping 1000. Tapi lek hasilnya resep ora mbok pangan ora mbok ombe gak ana artine. Hai hata. Paukut lau kata balamuna gelem nulis. Minuh saking si dokter mang apa sing nulisi alfaldas khotin ing sewu naskah wa alamalan bajur mulangi sapa si wong lara sing wis pinter gawe obat mang wa alamalan mulangaken sapa si marid hu ing alfanus khotin mulangno alfa maridin ing sewu wong lara hatta safia singgo padha waras sapa jamiuhum sekabiane marid wa karorlan bulan baleni sopo si marit hueng eng sewu naskah mang di bulan baleni kula lailatin saben saben wengi alfa marrotin sewu ambalan pokoknya obat sakit kepala adalah kecekan jahe ditambah jeruk pecel dioles-oleskan di pilingan diapalno obat sakit kepala adalah jahe dikecek bersama jeruk pecel dioleskan di pilingan kepala ngono diwaca ping 1000 tapi ora tau moles gak tau ngecek jahe gak tau nyampuri jeruk pecel muni tok sedina ping 1000 kira-kira waras ora ora ngono dibalen ana ping 1000 ditulis ping 1000 ngono diulangno wong lara ping 1000 malah sing lara wis waras dhek malah durung lam yugni nasibnya kayak maklar. Jakarta daerah tak munggah bis penumpangnya tak si munggah akhirnya penumpangnya wis di Jakarta mulai nendai pangga Jakarta pangga lam yugni mongkora nyukupi hu ing wong loro mang apa dalika mengkono-mengkono leh nulis naskah leh mulang leh bulan beleni orang nyukupi min marodi saking lorone marit saya aning suwiji-wiji sedikit pun tidak akan mempengaruhi sakitnya illa an yazina kecoba arep ento gelem nimbang sopo ayazina arep ento nimbang sopo marit ada apa yang emas wa yastadlan banjur tuku sopo marit ada wa aing obat wa yukhalitu lan bajur nyampur sapa wong hu ing dhab kama kaya keterangan ta'lamu kang wis ngerti sapa sira kama ta'lama kaya oleh belajar sapa si marid bangsa wis ngono fa wayasrob bulan banjur ngombe sapa si marid ngombe sapa si marit ing obate wayas biro lan sabar sapa marit wong lara sabar alamuroro di ing atase paite obat senajan ra tau maca sedina ping 1000 tapi lek gelem ngombe obate yo ya ono manfaate wayakunalan ono apa surbuhu ngumbine iku fi waqti ing dalam waktune surbuhu wa badat taqdimil ikhtimahi lan sawusin dhisikno tarak wa jami'i surutilan sekabiane pira-pira syaratte ikhtimah la wa idza fa'ala jami'a dzalik ngono tritek wis ngombe obat tritek iki urung mesti lek waras ngono lho maksude wa idza fa'ala lan tekalane wis ngerti sapa mari jami'a dzalika sekabiane mengkono-mengkono obate bahwa mongko tai marit iku ala khotore ning atase bahaya min sifaihi saking kesembuhane marit wis dikei resep wis ditukokno pil ya wis diombe itu saja sembuhnya masih teka dilu ngono kok kebujuk wonge anger pinter gawe obat ya gak tau lara gak mesti wong pinter gawe obat malah ora ngombe obat wa yasbiru wa fa huwa ala khatarin min sifaihi fa kaifa mangko kaya apa idzalam yasrab perkalane ora ngombe sapa marit ing obat aslan babar pisan mulane fa mahmadunna annal malika yakfihi wa yusfihi faqad dhara hururu apalagi fa mahmadunna mengko tetkalane nyono sapa marit ana zalikal sing ing satemene mengkono-mengkono bulan baleni asma ibarate ana zalika ing satemene mengkono-mengkono pengobatan iku yakti bisa nyukupi apa zalik ing marit wa yusfi lan tegese marasaken apa zalik marasaken apa zalik ku ing wahid fakot bahara moko teman-teman pertelo apa hururuhu kebujuke marit maka kalau dia mengira bayat ngerti tok itu sudah cukup dan bisa menyembuhkan maka semakin jelas bahwa dia itu orang tertipu. Kowe tahu di dokter? Tahu. Karo dokter digawani resep kon tuku obat ning apotek. Nah kok malah kowe duwe resep mbok waca iki tulisane dokter kok elek muni lek maca piye to iki maca khusus diuri niki anu niki unine paramol ngono diapano paramol para sedina ping 1000 padahal paramol iku obat ngelu apa kira-kira iso waras gak iso apa neh lesu terus kondo mae mawa tengkula lesu mak ndang mangan diwaca ping 1000 warek ta ora. Nah semenuga Quran kuwi resep Gusti Allah kanggo menungsa urip. Lah nek sing pinter maca Quran sedina dikatamno ping 1000 dremi mil kerep ngono niku kira-kira waras ora larane ati ngono. Enggak waras gitu loh. Jadi kalau dia merasa cukup hanya dengan ilmunya tok, nah perasaan cukup ini namanya gurur. Saya mana salah paham. Aja lek ngono ora usah golek ilmu lho, ora ngono, perintah iki gak ngono. Wong sing membanggakan diri hanya punya ilmu itu tok, tanpa mau beramal itu namanya orang tertipu. Wa kadza al-faqih. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono. Kabe al-faqihu ta wong sing ngali peke alatikang agama kang ngukuhaken sapa lati ilmu taat ing ilmune taat walam yakmalan ora gelem nglakoni sapa lati ing taat wa kamalan tegese gelem ngukuhake sapa lazi wa kama wis anu kebablasen walam yakmalha walam ya'malan ora gelem ngamal sapa ladhi ha ing hukum ha ing hukum wa akamalan lan akama wa akamalal ma'asi wa kamalan ngukuake sapa ladhi ngukuake ilmal ma'asi ing pira-pira ngelmu maksiat ngelmu tentang maksiat diketahui semua ning sayang walam ya cetanik lan ora gelem nglakok ninggalno sapa wong walam ya cetanik lan ora gelem ngedohi sapa wong ngedohi ing maksiat wa kamalan ngupake sapa wong ilmal akhlake ngemu akhlak almadhumati kang tercela tapi wa mazakalon ora gelem ngresiki sapa ora gelem ngresiki sapa wong sapa lari ora gelem ngresiki nafsu ngawak dhewe ne lari minha saking taat wa kama ngresiki nafsune minha saking akhlak madhumah. Dia itu cerita tentang akhlak madhumah pinter, analisa tentang penyakit hati pinter, tapi dia sendiri tidak mau membersihkan hatinya. Wa kamalan ngukuhake sapa fakih al ilmal akhlaki ing ilmu akhlak al mahmudati kang terpuji. Dia bisa menguasai ilmu tentang akhlak yang terpuji. Tapi walam yusannif biha. Walam yusannif lan ora yusonif walam ya tasif kok menengahe to kowe walam ya tasif lan ora gelem nganggo sifat ora gelem nganggo sifat sapa fekih ora gelem nganggo sifat ya kelawan akhlak mahmudah dia paham betul tentang akhlak yang tercela tapi dia sendiri tidak pernah menghindari amalan yang tercela itu. Begitu pula ketika dia mengetahui bahwa akhlak ini terpuji umpamanya, tapi dia juga enggak mau bersifat yang seperti itu, maka fahuwa maghrurun. Fahuwa mongko tawi Kang Sedo. Fahuwa mongko tawi kok Kang Sedo piye to? Fahuwa mongko utawi Kang ngerti mangu kono ngelmu terpuji mangu iku magrurun kebujuk kebujuk ini gak apa gak ngamal lu lak pinter iku orang elek lo ya wong pinter iku apa lo wong ngaji gedul ki apa wong mendalami ilmu ku apa sing elek iki terus orang ngamal lo. Mengapa gak ngamal karena salah paham tentang ilmu dia mengira bahwa ilmu tok itu cukup untuk nyelamat no. Oh enggak. Ilmu itu muncul karena harus diamalkan. Idqala karena teman-teman wasdawu sallallahu taala qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong zakka kang gelem ngresiki sapa man ha ing nafsune iku dawuh Allah. Sapa wong sing gelem ngresiki jiwane nafsune dari dosa-dosa maka dia benar-benar orang yang apa? Benar-benar orang yang berbahagia. Ngono dawe. Dawe lah. Bejo tenan wong sing gelem resik-resik lah ngono to dawe. Ora kok bejo tenan wong sing ngerti carane resik-resik lah gak ta. Ngerti carane resik-resik iku gak mesti gelem resik-resik. Wane walam yakul. Lan ora dawuh sapa Allah ora dawuh qad aflaha man ta'allama kaifiyata tarkibiyah ora ngono. Dawuh qad aflaha man tazakka. Bejo tenan wong sing gelem ngresiki atine. Ngono. Walam yakulan ora dawuh sapa Allah qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong ta'allama kang gelem belajar sapa man gelem belajar kaifiyata tazkiyat ya ing cara-carane ngresiki nafsu. Ora dawuh ngono lho, dawuhe ora kok dawuh bejo wong sing gelem belajar carane ngresiki nafsu tapi sing didhawuhno bejo tenan wong sing gelem ngresiki nafsu. Belajar golek ilmune karo budal nandange kuwi gelis endi? Kudune. Gelis nandange, nek kowe nandangi kok sesuk ngerti. Tapi lek kowe tokah takok terus gak tandang-tandang ora oleh apa-apa. Ya ngono. Malah wa katabalan iso nulis apa man. Iso nulis ngilma dalika ing ilmune mengkono-mengkono soal carane ngresiki ati. Wala wa alamahu wa alamalan mulangno sapa lati sapa-sapa wong hu ing ilmune mang diulangno anasa ing menungso malah ora di ngelmoni dhewe tapi wong liya bareng dijak bahas tapi aku kuwi sayange ndek dhewe ora tau ngamalno bahasane kuwi ngono jeluwi meneliti tentang ekonomi macam-macam ndek dhewe ora tau dodolan ya ruwet akhire. Wa inda hadza lanalikane iki wis duwe ngelmu ngono carane apa carane ngresiki ati ya kulo ngucap lahu maring hadza sapa asaitonu setan akhire setan bisiki bisi piye pelaya gurunaka hadzal mital ngono. Kowe aja ngreken contone Imam Ghazali ya lae iku mek conto-conto tok ae ra ana apa-apane ngono. Laya guruna aja kebujuk temen sira, aja kebujuk temen kaing sira, aja bujuk temen kaing sira po hadal misal iki conto. Mergo fa'inal ilma bidawa. Mongko sak temene ngelmu bidawa tentang obat iku layu zilu ora bisa ngilangaken apa ngilmu almarodo ing penyakit. Oh. Lah butuhmu apa sih? Butuhmu lak ganjaran to. Ya bener ngilmu kuwi ora iso ngilangi penyakit. Tapi wong duwe ngilmu tok kan wis mulya timbang sing ora duwe lho ngono. Mesti dielingno timbang sing ora duwe. Padha ae wong duwe montor karo gak duwe montor luwe apik sing duwe montor. Tapi lek wong lunga sing duwe montor karo gak sing duwe montor, karo sing gak duwe montor, kuwi sing tok nggon dhisik dhewe sing ndi? Ya ora mesti. Duwe montor lek gak ditumpaki. Heh. Ngono lho. Sing gelis tok nggone sing gelem numpak montore dhewe utawa montore kancane lha kuwi gelis. Duwe montor nek motor ditengok-tengok diumbah tok ana ora tau digulungo ya ora tok ndi-ndi. Wa inna ma matlabuka. Aing mesti utawi kebutuhan sira matlab butuh sira panyupre sira ku al-qurbu keparek minallahi saking Allah taala. Wa sawabilan ganjarane Allah padahal akeh hadise wal ilmu yajlibu sawab. Wa ilmu ta ilmu iku ya jlibu siso narik afawaba ing ganjaran. Jarene setan ngono. Lah ilmu ya wis narik ganjaran, lah butuhmu lak ganjaran to. Lah wong teko ning pengajian ngantuk-ngantuk ngono lek ganjaran. Lho, piye? Kok darani karo Imam Ghazali bujuk-bujuk. Lho, kowe aja percaya mbek Imam Ghazali ngono jarene setan. Gak didelok. Imam Ghazali lek dawuh piye sing kena ora. Sebenarnya piye yo gak ngono karepe. Kak Imam Ghazali iki nek enek wong ngerti iku yo penting yo apik ngono lho. Sakjane kuwi ning carane niku carane niku lek gak komplit dadi elek. Wong ngerti kuwi lek ora diterusno nganggo lakon dadine elek. Waya telulan bajur maca sapa setan. Setan yo pinter maca kuwi. Macakno alaye ngatasi wong loro mang. Ala baro ing pira-pira kabar hadis alwaridat kang kelaku fi fadlil ilmi dalam keutamane ilmu. Akhirnya setan itu membaca menampilkan berbagai macam hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan orang pandai. Oh, semakin kokoh. Wah iya nek ngono ganjaranku wis akeh yo. Nek ngono ora usah ngamal ritek ora apa-apa, ilmu kutuk wis ganjarane akeh sampe ngono sampean. Paing kana mengko lamun ana apa sopal miskin wong sing miskin digodho iblis iku mak Tuhan bingung magruron tegese kebujuk wa faqa dzalika wa faqa mongko nyocoki apa dzalika mengkono-mengkono ucapane setan nyocoki muradahu ing kekarepane miskin wa hawahu lan tegese kepinginane miskin fatma'anna ilahi wa ahmala al-amal fatma'anna mongko mongko dadi anteng sapa sapa wong sing lor miskin mang ilahi maring murad maring karepe tok mang wa amalan bajur ngungangaken wa amalan bajur nyiak-nyiaken al-amala ing amal ngono akhirnya apa krono dhewe ditipu setan ditipu iblis dia tertipu maka menurut hitung-hitungan dia apa sing diomongno iblis itu cocok dengan kesenenganku maka dia tenang-tenang saja dengan godaan iblis itu bahkan seandainya pun digeret untuk meninggalkan amal pun mau wa ingkana namun ono sopo wong iku kaisan pinter nalika diomongi setan ngono iku mau ketepan sing diomongi wong pinter faya kulu mongko dawu sopo asaitu mongko ngucap sopo asaitu nu ya sopo asaitu nu setan atad kuruni lho kemosok faya kulu saitonu salah ora-ora asaitonu enek lame wa ingkana lamun ana sapa wong miskin sing dibujuki setan iku kaisan pinter nek sing dibujuk mang pinter ya dibantah faya kulu mongko ngucap sapa miskin asaitona ing setan utawa lis saitoni maring setan maka dijawab setan muni ngene atu zakiruni fadailal alim wa tunsiani mawarata fil alimil fajir setan kowe ngapusi aku to ngono sing mbok ketokno aku kok sing keutamaane wong alim-alim tok ae kok ora tau mbok tono hadis ancamane wong alim ora mbok waca lah ngapusi aku to karepmu ngono atu zakiru ana to ngelingno sira setan ing ingsun ngelingno fadhilal alimi ing keutamaane wong alim tok tapi watun sia panalaken sapa sira setan ni ing ingsun ma ing barang ing hadis warodakan kumeka apa ma fil alimil fajir tentang wong alim sing lajut lho kok gak mbok waca hadise wong alim sing lajut iki siksane piye sapa wong sing duwe ilmu kok gak diulangno dhewe bakal disendet kinrin neraka lho kok gak mbok waca kuwi sapa wong sing ilmune gak manfaat ngono maka dia akan tersiksa oleh ilmunya sendiri. Ora mbok eling ngono, piye to Tan? Kowe lak ngapusi aku iki. Ngono. Hadis tentang al-alimul fajir. Wong alim al-fajiri kang lacut. Alati kang layak lamu kang layak malu. Layak malu kang ora gelem ngamal. Ora gelem ngamal sapa ngalim fajir bi ilmihi kelan ilmune ngalim fajir. Contone kakoli taala kaya dawuh Allah taala. Fa ma saluhu kama salil kalbi. Ngono fa ma saluhu mongko ta contone wong sing ngene iki. Ngono iku kama salil kalbi kaya contone asu ming bengak-bengok tok. Golek kumanan daging mingkem ke bag daginge entek mau mingkem bengak-bengok neh kuwi mek ngetupru somong tok gak tau ngamal lho maksudnya wa kaqali ta'ala kaya dawuh Allah ta'ala masalul ladzina humilu tawrata tsumma lam yahmiluha kama salil khimari yahmilu asfara masalul ladzina utait padane contone wong akeh humilu kang dibebani sapa ladzina at-taurata ing mulangno kitab Taurat sak ngamale mestine tapi semalam yahmilu nuli ora padha nggawa ora padha nanggung sapa si ladzina ing Taurat iku kamal falil himari kaya contone himar yahmilu kang gawa apa himar asfaron yahmilu kang gawa apa himar asfaron ing pira-pira lembaran no. Wong sing diparingi kitab Taurat tapi gak pernah diamalkan terus si Al-Qur'an koyok himar gawa kitab bengingan-bengingnya orang anak bare tapi gawanane kitab lho angen-angenen to Gusti Allah lek maringi contoh fa ayu khizin mongko utawi endine kaasoran agama kang luwe agung minat tamtili timbang saking madak nobil kalbi kelawan aswal himaril himar. Kalau kamu sadar betapa besarnya musibah ketika orang itu sama dengan anjing atau sama dengan khimar hanya gara-gara tidak mau melaksanakan ilmunya. Fakat kalangan teman-teman tahu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bukan. Manutai sopon ku izdada tambah-tambah apane ilman ilmune walam yasdat lan ora tambah apane hudan pitudue lam yasdat mongko ora nambahi sopo Allah minallahi saking Allah ora nambahi ilabu dan ing adoe. Sopo wangin duing ilmu ora tambah pitudue ngamal api maka dia akan ditolak, akan jauh dari Allah Ta'ala. Waqala ta'awa qala aidon waqala landau sopo kanyi nabi aidon halimaleh yulqal alimu finnar fatandaliku aktabu fayaduru biha finnari kama yadurul himaru firroha yulqal diselehakan diuncalakan sopo alim wong alim finnari dalam rokok fatandaliku mongko dadi kagandulaken apa atabu pira-pira tali bandate ngalim dhek iku diuncalan rokok nganggo tali bandat terus diuntul dijantur kok lha terus janture iku diubeng-ubengno kaya gilingan ngono bayar duru mongko banjur mubeng-mubeng sapa ngalim biha kelawan atab mang kelawan apa bandate mang mubeng ngono kon geret gilingan finari dalam neraka kamaya duru kaya oleh mubeng apa alhimaru khimar firroha ing dalam gilingan. Jadi wong alim sampeyan jegurna ning neraka terus tandali ku aktabu tandali ku ngancing ning gulune ku bandate ku ngancing kaya apa jenenge rakitan ngono lah terus dhek kon mlaku mubeng. Nah, nomor kene ngubung-ubung nawa ngakeh nganggo ilmune ning dhek dhewe ra gelem elok mubeng lho. Wa ka qauli ta'ala ngono bantae kudune ngene aja kok iya ya wong alim ku penak ya. Ganjarane akeh ya turu tok ae luwe apik timbang wong bodho. Ya iya karo setan dilingno ngonone tok terus akhirnya wong alim ora salah seneng amal. Kudune dipantahe setan kuwi ngelingno keutamane wong alim tok. Ora gelem ngelingno bahayane, lha mung bahayane akeh padahal. Iki termasuk iki. Wa ka qauli ta'ala. Walah niki karete pun tak. Mohon disambung bijing mohon Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala barakang lu sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.